Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali bertemu bersama kami dalam program resensi buku-buku Islam. Pada kesempatan ini buku yang kami ulas yaitu berjudul 474 Kesalahan Umum dalam Akidah dan Ibadah beserta koreksinya. Penulis Syekh Dr. Wahid Abdussalam Bali. Buku ini dicetak setebal 450 halaman dengan ukuran 16 x 24,5 cm dan dijual seharga Rp85.000. Resensi buku-buku Islam. Resensi buku-buku Islam. Kita, kaum muslimin, terutama masyarakat muslim Indonesia, harus benar-benar menyadari bahwa ajaran Islam yang telah terlanjur sampai kepada kita telah banyak yang tercampur aduk oleh apa-apa yang bukan bagian darinya. Dan kalau masalah ini kita coba urai, maka akan menjadi suatu yang sangat panjang karena begitu banyaknya kekeliruan dalam beragama yang selama ini diyakini sebagai kebenaran oleh sebagian kaum muslimin. Menyadari ini, maka harus ada usaha untuk membersihkan kebatilan dan noda-noda budaya, adat istiadat, bid'ah-bid'ah, dan apa saja yang menempel pada ajaran agama kita yang agung ini. Inilah urgensi dan posisi penting buku kita ini, karena ini adalah sebuah buku yang merupakan usaha penyusun yang patut dihargai, karena jerih payah beliau yang mencoba meluruskan kesalahan-kesalahan tersebut. Dan ini memang peran utama para ulama, agar ajaran Islam yang suci tetap sebagai hujjah atas seluruh umat manusia hingga kiamat nanti. Dan kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadakan ulama-ulama rabbani di setiap zaman yang senantiasa menasihati umat ini ke jalan yang benar. Maka sikap kita sebagai umat Islam adalah hendaknya menerima dengan senang hati koreksi-koreksi tersebut, selama ditegakkan di atas dalil-dalil Al-Quranul Karim dan As-Sunnah yang sahih. Kita harus ingat bahwa menolak kebenaran yang tegak di atas Al-Quranul Karim dan As-Sunnah yang disampaikan kepada kita adalah merupakan sikap angkuh yang bisa menjerumuskan kepada kemunafikan bahkan kekufuran. Dan kita juga harus ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang-orang yang ngotot beragama berdasarkan apa yang diterimanya dari bapak moyang mereka, karena ini adalah sikap jahiliyah. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa para ulama adalah pewaris para nabi. Pewaris para nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya pewaris dalam menegakkan hujjah kepada manusia dengan agama Islam dan bukan sebagai yang berhak membuat-buat ajaran-ajaran baru. Metode koreksi paling baik dalam konteks seperti ini adalah membuktikan kesalahan dan menyodorkan yang benar. Karena tidak ada artinya kita berteriak-teriak, ini bid'ah, ini keliru, ini tidak sesuai dengan ajaran Islam, tetapi kita tidak memberikan solusi dan mendatangkan penjelasan mana yang benar. Maka pihak-pihak yang seringkali menyalahkan ini dan itu, tetapi tidak bisa mendatangkan kebenaran, adalah bagaikan orang yang hanya bisa mendatangkan problem dan tidak bisa memberikan solusi. Maka silahkan katakan, ini bid'ah. Tetapi setelah itu katakan pula, inilah yang sunnah. Silahkan ungkapkan, ini perbuatan syirik. Tetapi jelaskan pula, ini dia ajaran tauhid yang murni. Dan begitu seterusnya. Dan inilah metode yang digunakan oleh penulis buku kita ini, yaitu Syekh Dr. Wahid Abdussalam Bali, di mana semua kekeliruan beliau urai secara faktual dan kemudian mengoreksi dan meluruskannya dengan dalil-dalil. Beliau tidak sekedar menyodorkan kesalahan-kesalahan tanpa solusi, tetapi setiap kesalahan dikoreksi dan diluruskan dengan apa-apa yang benar berdasarkan dalil dari Al-Quranul Karim dan As-Sunnah, baik yang sharih atau tegas maupun istinbat atau kesimpulan berdasarkan kaidah-kaidah dan maqasid syar'iyah. Kemudian isi buku secara umum, secara garis besar, isi buku ini sebagaimana diisyaratkan pada judul Kesalahan-kesalahan dalam akidah dan kesalahan-kesalahan dalam ibadah yang jika dikalkulasi berjumlah 474 poin. Pertama, kesalahan-kesalahan dalam akidah. Ada 80 kesalahan yang diangkat penyusun yang seringkali terjadi di sebagian masyarakat muslim. Di antaranya adalah meminta bantuan agar diselamatkan dari keadaan hidup yang sempit atau dari bencana, atau yang lebih kita kenal dengan beristighosah kepada orang yang telah meninggal dunia, baik para nabi atau para wali, atau kuburan dan tempat-tempat yang dikeramatkan atau lainnya, termasuk di dalamnya adalah meminta pertolongan yang lebih kita kenal dengan isti'anah. Padahal, sadar atau tidak sadar, ini adalah suatu kemusyrikan. Hal itu karena istighosah dan isti'anah adalah di antara bentuk ibadah yang tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ini adalah masalah yang jelas dan wajib diketahui oleh setiap kaum muslimin dan temukan penjelasannya di dalam buku ini. Kesalahan lain, menyembelih untuk jin. Seseorang pergi kepada dukun agar disembuhkan dari penyakit yang dideritanya. Lalu si dukun mengatakan, bawalah ayam yang ciri-cirinya matanya begini, warna bulunya begini, kakinya begini. Ayam itu lalu disembelih dan darahnya dilumurkan atau dioleskan kepada yang sakit demi meminta keriduan jin yang jahat yang telah merasukinya. Ini adalah kemusyrikan yang nyata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Artinya, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Hadis riwayat Muslim nomor 1978. Begitu pula bernazar untuk selain Allah, seperti ada di antara orang-orang yang mengatakan, kalau saya mendapatkan rezeki, saya akan berziarah ke kubur Mbah Fulan, atau kalau saya panen, saya akan membuatkan sesajen untuk arwah Kanjeng Anu. Ada juga yang meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan keinginannya. Bahkan di sebagian daerah ada yang melakukan tawaf 7 putaran di kuburan yang dikeramatkan. Bahkan ada juga yang datang dari jauh hanya untuk mengusap nisan kubur tertentu, mengusap arca anu dengan tujuan agar mendapatkan keberkahan. Na'udzubillah, semua ini adalah kemusyrikan yang nyata, yang tidak pantas dilakukan oleh seorang yang mengaku muslim. Di sebagian masyarakat, ada juga yang memiliki keyakinan rusak terhadap benda-benda tertentu, seperti besi, keris, tombak, benang, dan sebagainya. Maka dapat kita lihat sendiri, masih banyak orang yang melakukan ritual tahunan mencuci pusaka, lalu